Jazakallah khair atas tausiah dan juga kajiannya kepada Ustaz Muhammad bin Umar Asyid yang telah menyampaikan tentang bab merokobah yang sangat penting sekali untuk kita semuanya. Baik, Ustaz, dimanapun Anda berada, kita akan menuju pada ruang tanya jawab. Dan insyaAllah pertanyaan Anda yang telah tersedia akan kami sampaikan kepada beliau, Ustaz Muhammad bin Umar Asyid Hafizullah Ta'ala. Pertanyaan pertama, maaf Ustaz, siapakah mahram-mahram atau akhwat yang dibolehkan kita untuk berjabat tangan? Karena saya belum punya buku panduannya. Jazakumul khairan. Disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di antaranya, yaitu dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Kata Allah, katakan pada kaum mukminat, wanita-wanita mukminah, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan tampakkan perhiasan mereka kepada siapapun, ma dhahara minha, kecuali apa yang tampak dari mereka. Makna ayat ini atau tafsir ayat ini yang terakhir kalimat la yubdina zinatahunna, jangan menampakkan perhiasan mereka, adalah jangan menampakkan kecantikannya, jangan menampakkan tubuhnya. Karena wanita dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya adalah suatu yang disebutkan dalam ayat ini zina, perhiasan. Rambutnya perhiasan, wajahnya perhiasan, tubuhnya juga perhiasan. Maka Allah katakan jangan tampakkan illa ma dhahara minha. Ila ma dhahara minha adalah pakaian hijabnya. Tetap tampak pakaian hijabnya. Maka itu dikecualikan oleh Allah. Ila ma dhahara minha. Baru kemudian Allah katakan tentang siapakah mahramnya wanita-wanita tersebut. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka turunkan hijabnya ke dadanya. Walayubdina zinatahunna. Jangan menampakkan perhiasan dirinya. Illa libu'ulatihinna, kecuali pada suami-suaminya, au abaihinna, atau bapak-bapaknya, au abai bu'ulatihinna, atau bapaknya suami-suaminya, au abnaihinna, atau kepada anak-anak mereka, atau abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami-suaminya. Anak-anak suami berarti anak bawaan dari suami, anak tiri. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudaranya. Au bani ikhwanihinna, atau anak-anak saudaranya. Berarti siapa? Ponakan-ponakan. Au bani akhawatihinna, atau anak-anak saudara perempuannya. Ponakan dari saudara perempuan. Au nisaihinna, atau para wanita. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak hamba sahaya yang dimiliki oleh mereka. Awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal, atau orang-orang laki-laki yang dalam keadaan sudah tidak lagi memiliki keinginan, yang sudah tua renta. Awit tifl alladhi lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak kecil yang masih belum memahami aurat wanita. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lam ma yukhfina min zinatihinna, dan jangan menghentak-hentakkan kakinya agar terdengar suara gelang kakinya, agar terdengar suara perhiasan yang ada di kakinya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian mendapatkan falah. Ayat ini menyebutkan satu persatu siapa mahram-mahram bagi seorang wanita yang dia boleh membuka hijabnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya, saat ini banyak sekali menjual emas dengan sistem pre-order, di mana pembeli mentransfer terlebih dahulu uang untuk pembeli emas, dan emasnya baru sampai di tangan pembeli pada 2 atau 3 hari. Apakah boleh jual beli emas seperti ini? Jazakallahu khairan. Menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, al-zahab bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah, mithlan bi-mithlin yadan bi-yadin, syaratnya dua. Mithlan bi-mithlin, dengan setimbang persis, tidak boleh berbeda. yadan biyadin, harus dalam keadaan kontan. Kalau berbeda emas ke perak, perak ke emas, maka tidak mengapa tidak mislan bimislin, tetapi tetap harus yadan biyadin. Wallahu ta'ala alam, ini yang saya ketahui, sehingga sebaiknya beli emas di toko emas saja, sehingga langsung dipegang saat itu juga. Ya dan biadin maknanya kontan dari tangan ke tangan. Ya dan biadin. Sebab uang itu sesungguhnya alat tukar yang mewakili emas yang mereka simpan di bank-bank mereka. Artinya ketika engkau memegang uang 100 ribu, engkau ikut andil memiliki emas yang ada di bank sana senilai 100 ribu. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya pahami. Sehingga kalaupun kita membeli emas berbeda, kalaupun kita anggap bahwa itu bukan emas dengan emas, karena emas dengan alat tukar, emas dengan yang lain, tetapi sama-sama alat tukar, emas, perak, dan uang semuanya alat tukar, sehingga hendaklah diupayakan untuk yadan biyadin, itu lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya Ustaz, Ana mau bertanya, kalau suami bersedekah, apakah istri juga dapat pahala? Seperti kalau istri bersedekah, suami dapat pahala. Jazakallahu khair atas jawabannya. Tergantung. Apakah sang istri mendukung suaminya untuk bersedekah atau cemberut? Demikian pula ketika istri bersedekah, apakah suaminya mendukung atau sebaliknya? Jengkel dengan istrinya. Kenapa buat sedekah? Kita juga masih butuh ila akhir. Kalau mendukung, masya Allah, mereka akan ikut mendapatkan pahalanya. Karena bagaimana mungkin sang istri akan bisa bersedekah kalau suaminya tidak mendukungnya dan menyatakan kepadanya, silakan sedekah untuk masalah belanja, biar saya nanti yang akan memberikan untuk mau belanja. Tentunya akan ikut dapat pahala karena dukungannya kepada amal saleh. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada perbuatan amal saleh, maka dia seperti pelakunya. Demikian pula sebaliknya. Suami bersedekah, sang istri merasa, aduh itu sesungguhnya hak saya itu, uang belanja saya akan berkurang kalau disedekahkan, apalagi sebesar itu. Kalau dia kemudian tidak terima, hatinya berat dan sebagainya, apalagi tersinggung, marah-marah pada suaminya, berarti tidak ikut mendapatkan pahalanya. Tetapi kalau mendukung dengan keridhaan dari hatinya, dan Allah Maha tahu hatinya, maka dia akan mendapatkan pahalanya bersama suaminya biidnillahi ta'ala, insyaAllah. Berikutnya Ustaz, izin bertanya, mohon nasihatnya bagi istri yang memiliki pasangan yang cerewet dan pemarah. Nah, istri yang memiliki pasangan yang cerewet dan pemarah, bagi mereka yang mendapatkan pasangan yang demikian, apakah istri mendapatkan suami yang cerewet atau suami mendapatkan istri yang cerewet, maka sesungguhnya kita harus ingat beberapa hadis Nabi SAW, bahwa kalau engkau melihat kekurangan pada mereka, engkau akan melihat kelebihan di sisi lainnya. Memang manusia demikian keadaannya, kelebihannya di sini, kekurangannya di situ. Di situ kekurangannya, kelebihannya di sini. Sehingga hendaklah engkau syukuri apa yang merupakan kelebihan pasanganmu, dan kemudian kau sabari yang merupakan kekurangan dari pasanganmu. Apakah istri terhadap suami ataupun suami terhadap istri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir Ustaz, bolehkah kita memberikan nama anak dengan tambahan Al-Athari atau Al-Athariyah seperti Muhammad Al-Athari? Wallahu a'lam. Kalau julukan menjadi nama, karena Al-Athariyah atau Al-Athari itu adalah julukan, dan biasanya julukan itu muncul ketika orang itu sudah terlihat menonjol dalam babnya. Misalnya julukan Umar Al-Faruq, julukan Abu Bakar As-Siddiq, julukan para ulama Al-Athari, As-Sunni atau As-Salafi, atau julukan-julukan yang lainnya, Badruddin, atau julukan Fathuddin dan sebagainya, pembuka agama, atau Nasiruddin, membela agama. Itu setelah mereka dalam keadaan menonjol di bidang tersebut, muncullah julukan-julukan itu. Sehingga nama yang sunnah adalah satu kalimat atau satu nama saja. misalnya nama Ahmad titik. Kok bisa jadi panjang? Iya, Ahmad Ibni Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Baik. Kemudian dapat julukan Syekhul Islam, maka tambah lagi Syekhul Islam Ahmad Ibni Abdul Halim Ibnu Taimiyah ila akhir. Barakallahu, padahal namanya cuma satu, Ahmad titik. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, saya tidak menyatakan dilarang atau haram, tetapi yang lebih bagus satu nama saja. Barakallahu fikum, julukan akan muncul belakangan nantinya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya dan juga kaum muslimin. Sampai di sini dulu acara kita dan insyaallah akan dilanjutkan pada kesempatan esok hari dengan Untai Mutiara Indah Imam Nawawi berikutnya, dan masih dalam bab tentang muraqabah, bab yang semoga akan meningkatkan kepada kita takwa dan ihsan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin, dimanapun Anda berada, akhirnya kami undur diri dan mohon maaf atas segala dan kurangnya, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya bagi Anda yang belum terjawabkan, insyaallah akan kami sampaikan kepada beliau pertanyaan, dan semoga bisa tersampaikan kepada beliau. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.